Mitra bisnis, pemerintah telah menerbitkan peraturan pertanahan yang baru lewat PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban tanah terlantar. Dengan aturan ini, pemerintah berwenang mengambil alih lahan-lahan yang secara sengaja dibiarkan menganggur atau tidak dimanfaatkan tanpa ganti rugi sepeser pun. Dunia usaha pun merasa keberatan dengan aturan ini. Bahkan ada yang akan mengajukan uji materi peraturan ini ke Mahkamah Agung karena dianggap berpotensi menghambat pengembangan dunia usaha. Karena bisa saja, lahan tersebut belum digunakan karena berbagai alasan, seperti belum ada dana, belum waktunya dikembangkan, dan sebagainya. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Kadin Kompartemen Perumahan Rakyat, Fuad Zakaria. Pak Fuad, bagaimana komentar Anda? Ya, ini sangat kontradiksi ya, karena gini, pasti ini menghambat apa rencana pengembangan atau development dari perusahaan ya. Karena kan bisa aja Mas, kita kan punya program ke depan ya yang optimis tahun dua tahun ke depan, misalkan katakanlah kalau kita bebasin suatu tanah atau kita mendapat suatu izin entah HGB entah apapun ya, itu kita pasti punya planning dong, satu tahun, dua tahun, tiga tahun pertama harus jalan. Tapi kan bisa saja pada saat itu mungkin karena masalah keuangan, mungkin masalah perizinan yang lain sehingga kita belum bisa development, itu kan bisa terjadi. Nah sehingga ini kalau nggak jelas aturan-aturan itu, ini kan jadi confuse satu. Tapi kalaupun jelas juga, ini jadi kita takut mau investasi Mas. Kenapa Pak? Jadi kalau kita mau investasi, katakanlah saya mau bangun satu pabrik, ya kan itu mesti tanah itu kan harus saya beli dulu dengan satu hak tertentu. Sedangkan saya perlu perencanaan, perlu urus perizinan segala macam, sehingga mungkin mulai dibangun tahun kedua atau tahun ketiga. Nah, dan pada saat itu pun kita harus juga arrange finance dan sebagainya. Nah, kalau ada ketentuan itu hanya batasnya 1-3 tahun, ya terus sementara kita sudah bayar itu tanah dengan hak guna bangunan misalnya, yang begitu besar, tiba-tiba kita ada masalah, itu kan repot. Apalagi kalau diambil tanpa ganti rugi spesial pun, itu kan bukan kita ini yang HGB dan segala macam itu kan biayanya tinggi. Dan tanah itu kan kita beli, bukan artinya minjem punya orang pemerintah yang kita hanya bayar izinnya toh, bukan gitu. Nah ini menurut saya justru yang lebih penting lagi, pasti kita jadi ngerem untuk development ya, untuk pengembangan apapun gitu. Jadi kalau kita pengembangan kita mau usik aja dari A sampai Z selesai dulu, siap dulu, dan kondisi itu di Indonesia kan belum mungkin Mas. Dengan segala aspek bisa kita yakin semuanya oke, baru kita mulai. Tahu kan di Indonesia yang udah oke bisa jadi nggak oke kan gitu. Jadi sebaiknya PP itu dibatalkan atau disempurnakan pasalnya agar jelas dan tidak multitafsir Pak? Saya setuju yang kedua. Musnya memang itu dibatalkan atau ya dibahas dulu secara detail sehingga udah pasti tidak multitafsir ya silahkan aja, karena saya juga menunjang itu ya, karena mendukung itu karena banyak juga yang orang spekulan ya, dia beli 500 hektar 15 tahun nggak diapa-apain jadi investasi dia gitu, nggak bagus juga buat kesempatan yang lain dan buat pemerintah juga jadi nggak bagus, jadi tanah itu tidak bisa berkembang padahal orang lain mau ngurus itu apa sudah diblok sama orang lain gitu. Yang penting itu, saya setuju bahwa ini harus pasal ini dibicarakan lebih detail, lebih tegas, jangan multitafsir, sehingga yang dimaksud itu atau yang direncanakan itu atau tujuannya bisa tercapai. Demikian Fuad Zakaria dan saya Rizal Andika.